Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita akan teruskan kajian kita hadis-hadis 40 dalam kitab Arba'in Nawawi. Di mana pada hadis yang terakhir kita telah bahaskan berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ketentuan-ketentuan manusia, amalannya, ajal dan rezekinya, begitu juga sama ada dia ahli syurga atau ahli neraka, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia diceritakan lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan tentang perkara tersebut ketika seorang insan itu masih lagi berada di dalam janin ibunya. Dan demikianlah, tidak ada sesuatu yang ditulis yang akan mengenai seseorang itu melainkan pasti akan mengenai, dan apa yang tidak akan mengenai yang pasti tidak akan mengenai. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jafati aqlam wa tuyati suhuf, pena-pena yang menulis akan takdir telah kering dan telah ditutup lembaran, iaitu lembaran-lembaran tulisan takdir. Tidak ada sesuatu yang dapat mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kita. Maka dengan itu, apa juga yang menimpa kita, apa juga yang kita terima di dalam kehidupan di dunia ini, maka hendaklah kita yakin bahawa ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita redha ini sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita bersabar dan kita mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan kesabaran dan dengan menunaikan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Allah SWT memuji orang-orang yang bila ditimpa musibah, mereka menyerahkan segala-galanya kepada Allah SWT, mereka menerimanya, mereka tidak marah-marah, mereka tidak membenci takdir Allah SWT. Bagaimana firman Allah SWT, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu mereka-mereka yang apabila menimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah SWT dan kepada Allah lah kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan salawat daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini menunjukkan bahawa jika kita benar-benar beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan gundah gelana, kita tidak akan runsing sampai memikirkan perkara yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyesal semenyesalnya, marah dan sedih sesedih-sedihnya. Dan apabila kita mendapat sesuatu yang menggembirakan, tidak pula kita terlampau bergembira sangat segembira-gembiranya. Kerana seorang yang beriman akan yakin bahawa semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pindah kepada hadis yang kelima yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau berkata, an ummil mu'minin ummi Abdullah bin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa rad. Yang maksudnya daripada ibu orang-orang yang beriman, ummu, yani ibu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha bi amrina hadha, yang ada-adakan di dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan daripadanya, malaysa minhu fahuwa halim, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa halim, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka ia tertolak. Jadi hadis ini adalah hadis yang kelima setelah hadis innamal a'malu binniyat, dan juga dengan hadis Jibril, kemudian hadis ditegakkan Islam atas lima perkara, dan hadis yang kita baca pada pelajaran yang lepas, iaitu hadis penciptaan seseorang itu 40 hari di dalam janin ibunya. Jadi ini adalah hadis yang awal-awal. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang antara hadis golongan yang awal di dalam pilihan 40 hadis. Kata ulama, hadis ini, hadis Aisyah ini, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Termasuk hadis, tiga hadis yang paling utama di dalam agama Islam. Kerana kepentingan isi kandungannya. Dan hadis yang dua buah hadis lagi yang disebutkan oleh ulama yang merupakan sendi-sendi agama. Yang pertama kata mereka adalah hadis innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dikira dengan niatnya. Kemudian mereka mengatakan hadis yang kedua adalah hadis ini, iaitu barang siapa mengadakan sesuatu di dalam agama, maka ia tertolak. Kerana kata mereka, agama Islam ini terbahagi kepada amalan seseorang hamba itu. Jadi hamba ini bila dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah dia diciptakan melainkan agar dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa li'abudun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah Aku sahaja. Jadi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala kena beribadat. Dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dibetulkan niat. Hendaklah setiap amalan soleh kita itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Wahdahu la syarikalah. Itu maknanya wahdahu la syarikalah. Allah sahaja yang esa dan tidak ada sekutu baginya dalam ibadat-ibadat kita. Jadi ini masalah niat, masalah yang penting sekali. Kemudian hadis yang kedua yang melengkapkan hadis tadi, yang merupakan sendi agama, setiap amalan mesti juga bersesuaian, menepati akan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini dibawa oleh seorang saja, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita ikut, yang menjadi imam kita, petunjuk kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mungkin akan mencapai pengibadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita itu kecuali kita mengikut taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itulah datangnya syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak cukup seorang itu hanya beriman bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tetapi dia mengingkari akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ibadat, semua kepercayaan, semua tidak tanduk kita perlulah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dua perkara ini berada, dipenuhi dalam satu-satu amalan soleh, barulah amalan itu dikira amalan yang soleh, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang makbul. Jadi pertama, hendaklah dia ikhlas. Yang kedua, hendaklah dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata ulama, hadis yang ketiga yang merupakan sendi agama adalah hadis yang akan datang buat ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya halal itu telah jelas dan yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang sama-sama. Sehingga akhir hadis tersebut. Kerana dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentu ada yang jelas perintahnya yang merupakan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu juga ada perkara yang jelas larangannya yang merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mesti juga ada perkara yang tidak jelas antara halal dan haram, kita tidak pasti dan ragu-ragu. Jadi apabila kita tahu tiga-tiga hadis ini, makna kandungannya, maka barulah lengkap ilmu kita tentang syariat Islam ini, apa yang dikendaki oleh kita. Dan ini merupakan asas, merupakan usul, fundamental. Di sana terdapat lagi pembahasan-pembahasan yang lebih perinci tentang sesuatu ibadah itu. Tetapi inilah asasnya. Jadi kalau kita nak solat, mesti ada dua syarat ini. Kena ikhlas, tak boleh solat kerana selain Allah SWT, Allah tak akan terima. Walaupun segala solat kita itu atau perbuatan dan percakapan solat kita semuanya menepati syariat. Kemudian, selepas itu hendaklah solat kita itu menepati syariat Allah SWT. Yang pertama sekali, hendaklah kita ada di dalam keadaan suci, berwuduk, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi kita kena wuduk untuk solat. Sebab ini adalah syariat Rasulullah SAW. Walaupun solat itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi terdapat syarat-syarat untuk diterima solat itu. Baik. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, iaitu ibu orang-orang yang beriman. Siapanya? Ummu Abdullah, ibu kepada Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah gelaran untuk Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ibu orang-orang yang beriman. Aisyah radhiyallahu anha disebut sebagai ibu orang-orang yang beriman bukanlah gelaran ini datang daripada beliau sendiri atau daripada Rasulullah SAW sendiri, ataupun daripada orang-orang yang beriman daripada kalangan sahabat dan ulama. Tidak. Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, adalah gelaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka, jadi orang-orang yang beriman. Itu status isteri-isteri Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW statusnya adalah seperti bapa orang-orang yang beriman, ayah kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang umatnya, walaupun mungkin lebih tua daripadanya, semuanya merupakan anak-anak kepada Rasul ataupun Nabi. Dan ini berlaku untuk setiap umat. Setiap Nabi merupakan ayah kepada kaumnya. Isteri-isteri mereka merupakan ibu kepada umatnya. Jadi ini adalah status diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kelebihan yang amat tinggi yang diberikan kepada seseorang bukan Nabi. Isteri-isteri Nabi SAW tak otomatik jadi Nabi. Begitu juga dengan saudara mara Nabi SAW, anak-anak Rasulullah SAW, tidak boleh otomatik jadi Nabi. Tidak dapat wahyu. Tetapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT lah yang memilih mereka-mereka itu menjadi isteri-isteri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Maka hukum ibu ni berlaku kepada isteri-isteri Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tidak boleh bernikah dengan ibu-ibu kita, begitu juga orang-orang yang beriman tidak boleh bernikah dengan isteri Rasulullah SAW. Jadi diharamkan berkahwin dengan isteri Rasulullah SAW walaupun setelah wafatnya Nabi SAW. Sebab statusnya seperti ibu, haram kahwin. Tapi tidak bermakna seperti isteri Nabi SAW, seperti ibu-ibu kita, di mana kita boleh tidak ada mahramnya, tidak ada auratnya, tidak sampai macam itu. Tetapi mereka lebih dihormati seperti ibu-ibu kita sendiri. Dan gelaran beliau yang kedua adalah Ummu Abdillah, ibu kepada Abdullah. Persoalan di sini, apakah Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW ini mempunyai anak yang bernama Abdullah, sehingga dia digelar sebagai ibu Abdullah? Jadi jawabnya, Aisyah radhiyallahu anha tidak mempunyai anak. Beliau tidak mempunyai anak. Bahkan Nabi SAW tidak mempunyai anak daripada mana-mana juga isterinya, kecuali daripada Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang pertama, yang telah lama meninggal dunia. Adapun daripada isteri-isteri lain, tak ada satu pun yang dikurniakan anak. Jadi siapakah Abdullah ini? Jadi Abdullah ini adalah gelaran yang dalam bahasa Arab dinamakan sebagai kunyah. Kunyah ini adalah gelaran, bila ada gelaran itu bapa kepada seseorang, Abu Muhammad contohnya, ataupun Ummu Muhammad contohnya, ini dinamakan kunyah, gelaran. Ummul Mukminin pun gelaran, Ummu Abdillah pun gelaran. Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab. Jadi Abdullah ini sebenarnya adalah anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada kakak dia, iaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Asma adalah kakak Rasulullah SAW, dan beliau mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anha. Jadi Abdullah ini adalah anak yang pertama dilahirkan di Madinah, anak yang pertama dilahirkan selepas hijrah. Jadi bila Nabi SAW hijrah, anak yang pertama dilahirkan adalah Abdullah. Dan bila dia dilahirkan, dia dilahirkan ketika Rasulullah SAW keluar untuk melakukan haji. Jadi dilahirkan, orang sudah buat ihram, ibunya syarat mengandung, melahirkan anak. Tapi zaman dahulu, lepas melahirkan, tak perlu nak duduk sampai sebulan di rumah. Mereka boleh berjalan, besok dah boleh berjalan dah. Ini memang satu perkara yang mungkin pelik bagi kita sekarang ini, ataupun di kawasan bandar kita ni. Tapi di kampung-kampung, di tempat-tempat lain, wanita-wanita kuat-kuat semua ni, hari ini melahirkan, dia boleh berjalan tak lama. Jadi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah anak yang pertama di dalam hijrah bagi orang-orang Muhajirin. Jadi itu kelebihan bagi beliau. Oleh kerana Aisyah radhiyallahu anha tidak mempunyai anak, maka Nabi SAW pernah menggelarkan beliau sebagai Ummu Abdillah. Nah, dan nama beliau sebenarnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kita lihat makna kepada Aisyah daripada yang hidup Aish. Aisyah maknanya yang hidup, dalam wazan fa'il, yang melakukan. Jadi ini satu nama yang baik sekali, yang hidup. Dan nama ini menjadi nama household name, kita katakan, bagi orang-orang yang beriman. Banyak kita jumpa dalam keluarga-keluarga Islam yang ada namanya Aisyah, maknya ke, anak perempuannya ke, dan sebagainya. Dan ramai sahabat-sahabat dan anak-anak sahabat yang menamakan anak mereka dengan nama Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ini daripada sudut keilmuan dan kelebihannya tersendiri amat banyak sekali. Selain daripada merupakan isteri Rasulullah SAW, beliau merupakan seorang yang alim di kalangan ulama, di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Beliau amat banyak mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khususnya sunnah-sunnah Nabi SAW yang berada di dalam rumah. Sebab dia adalah isteri Rasulullah SAW, dan banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW dan meriwayatkannya. Jadi hampir kita katakan paling banyak hadis daripada seorang wanita datangnya semua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW telah bernikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada ketika umur dia masih kecil lagi. Dalam riwayat umurnya baru 6 tahun. Bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha menawarkan beliau kepada Rasulullah SAW sebagai isterinya dan diijab kabulkan. Tapi tidaklah Nabi SAW bersatu dengan Aisyah radhiyallahu anha sampailah hijrah. Yakni ketika umur beliau lebih kurang 9 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini dan banyak hadis-hadis yang lain, kata beliau, Rasulullah SAW telah bersabda, qala Rasulullah SAW. Yang ini adalah antara lafaz riwayat hadis. Rasulullah SAW telah bersabda. Kalau kita lihat, Aisyah tidak mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dia cuma kata, Rasulullah SAW telah bersabda. Ada perbezaan lah. Adalah perbezaan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda mengatakan sesuatu dengan Rasulullah SAW telah bersabda. Yang lebih kuat lagi dari sudut riwayatnya adalah yang pertama, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya dia dengar dengan telinganya sendiri. Kalau dia kata Rasulullah SAW telah bersabda, ada kemungkinan beliau dengar dengan telinganya sendiri, ada kemungkinan dia dengar daripada orang lain. Ya tak? Jadi daripada sudut kekuatan riwayat, dalam istilah ulama, bila ada sami'atu ataupun akhbarani, aku telah mendengar ataupun telah dikhabarkan, beliau telah mengkhabarkan kepadaku, itu lebih kuat, paling tinggi sini. Walau bagaimanapun, tidak ada syak dan ragu-ragu bila Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, beliau tidak mengatakan demikian, melainkan beliau telah mendengar sabda Nabi SAW ini secara langsung dengan telinganya sendiri. Sebab itu sahabat-sahabat bila kata Rasulullah SAW melakukan bersabda, biasanya dia nampak sendiri, dia dengar sendiri. Itu asalnya. Kalau dia dengar daripada orang lain, tentu dah sebutkan dia telah mendengar daripada Fulan, daripada Abu Bakar, daripada Umar. Jadi ini merupakan hadis yang amat tinggi kedudukan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha, man, barang siapa yang mengadakan di dalam urusan kami ini sesuatu. Jadi man maknanya barang siapa, tak kira sesiapa pun, sama ada dia seorang yang banyak amalan solehnya, orang baik-baiklah kita katakan, ataupun orang yang amalan solehnya sedikit, amalan jahatnya lebih banyak, orang fasik kita katanya. Siapa juga orang yang baru masuk Islam, yang dah lama masuk Islam, umum, man dekat sini siapa juga. Ahdatha, ahdatha daripada kalimat ihdath, yang ini telah mengada-adakan sesuatu. Dan hadis dinamakan hadis sebab ia baru. Hadis dinamakan baru. Hadis itu juga dinamakan sebagai perkataan. Sebab perkataan yang kita cakap ini sentiasa, sentiasa ia baru keluar daripada mulut kita. Itu asal makna hadis. Jadi bila Nabi SAW kata barang siapa ahdada, maknanya barang siapa yang mengada-adakan, yang baru. Yang baru maknanya sebelum ini dia tak ada. Tapi di dalam hal apa? Rasulullah SAW menjelaskan, fi amrina hadha, di dalam amrina hadha, urusan kami ini. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan tentang apakah perkara yang diada-adakan secara khusus, iaitu dalam urusan kami ini. Dan ini tafsirannya adalah dalam agama kami ini. Amrina maknanya agama kami ini. Sebab Nabi SAW tidak datang dengan kita katakan teori kami ataupun cara hidup kami ini ataupun politik kami ini, tidak. Nabi SAW bawa apa? Bawa agama. Aku juga yang di dalam agama ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Di dalam agama kami, bukan semua perkara, bukan mengada-adakan sesuatu dalam semua perkara, tidak. Adapun dalam hal-hal selain agama, tidak masuk dalam hadis ini. Jadi maknanya, jika seseorang itu mengada-adakan sesuatu di dalam urusan dunianya, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Dan Nabi SAW menunjukkan agama itu dengan kata tunjuk fi amrina hada, dalam urusan agama kami ini. Hada maknanya ini. Jadi spesifik, jelas. Ini soalan-soalan seolah-olah Nabi SAW ingin mengalihkan perhatian para sahabat kepada kepada agama yang ini. Agama ini agama yang apa? Agama yang diketahui oleh orang ramai. Ketika Nabi SAW sabda kan hadis ini. Jadi sahabat-sahabat tahu apa agama Nabi SAW. Oh, agama Nabi SAW macam ni, ada solat, ada zakat, ada haji, ada itu, ada ini. Ya, ada jihad, ada apa semuanya. Ini memang diketahui daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama Islam. Ini agama. Sebab kita kena faham ni. Sebab kalau kita faham bahawa agama Islam adalah apa yang kita nampak sekarang tentang Islam, apa yang kita tahu sekarang tentang Islam, kita mungkin akan tersalah faham. Sebab apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu sekarang tentang Islam, tentang orang Islam, tak semestinya ia betul-betul Islam. Tak semestinya ia adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dahulu. Tak semestinya. Banyak perkara yang kita lakukan ataupun dilakukan oleh orang ramai, yang dilakukan oleh orang-orang Islam, yang diajarkan di sana sini, sebenarnya dia tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam yang asli yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ada yang betul, ada yang tak betul, campur. Ada yang amat jauh daripada ajaran Islam, yang kita namakan sampai ajaran sesat pun ada, tapi dinamakan ajaran Islam. Kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tak ada kena-mengena langsung dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tak boleh dinamakan ajaran kami ini, urusan kami ini. Bukan, dia bukan. Baik. Jadi satu, kemudian ma laisa minhu, yang bukan daripadanya. Jadi ini adalah satu emphasis tentang sifat perkara yang diada-adakan dalam agama ini, iaitu yang bukan daripadanya. Yang bukan daripada. Menunjukkan setiap yang diada-adakan dalam agama bukan daripada agama. Itu mana ni? Ini adalah keterangan daripada Rasulullah SAW. Setiap yang diada-adakan dalam agama ini, laisa minhu, dia bukan daripada agama itu. Walaupun kita sangkakan ini bagus, walaupun kita sangkakan ini tidak salah, walaupun kita sangkakan ini baik, tetapi kata Rasulullah SAW, ia bukan daripadanya. Sebab aku tak pernah ajarkan begini, aku tak pernah tunjukkan begini. Maka hukumnya, hukum bagi orang-orang yang melakukan perkara ini adalah fahuwa raddun. Maka perkara tersebut raddun. Radun maknanya mardun, iaitu tertolak. Tertolak lawan daripada diterima. Jadi amalan yang diadakan itu ditolak. Siapa kata? Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana itu, dalam seseorang itu menyembah Allah SWT, beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, setelah dia ikhlaskan niatnya, tidak boleh sekali-kali dia mengada-ngadakan sesuatu di dalam ibadatnya itu. Sebab ia bukan daripada agama Nabi SAW. Sebab dia akan ditolak. Walaupun niat dia betul, walaupun niat dia murni, kita katanya. Dan di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan kalau disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yang dua-dua imam ini tulis di dalam kitab sahih mereka, Ini adalah hadis yang paling tinggi kedudukannya daripada sudut kesahihannya. Hampir macam sahihnya Al-Quran, kita tak ragu-ragu. Kata Al-Quran lebih tinggi lagi lah kedudukannya. Yang bukan maknanya Imam Bukhari sepakat dengan Imam Muslim tulis hadis ini dalam kitab mereka, tak ada. Kalau tulis hadis ini juga tak ada. Mereka tulis zaman yang berbeza-beza. Kitab ni lain, tempatnya pun lain. Tapi kalaulah kita jumpa hadis ini dalam Sahih Bukhari dan kita jumpa hadis ini juga dalam Sahih Muslim, itu yang kita istilahkan bahawa hadis ini disepakati oleh Bukhari dan cukup. Tak payah orang lain, tak payah Imam Malik ke, Imam Tirmizi ke, Abu Dawud dan Nasa'i. Tak jumpa hadis ini kat tempat-tempat lain, dan cukup. Ini adalah hadis yang paling tinggi kedudukannya di sisi ulama dalam Islam. Apalagi kalau diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain, lagilah tinggi. Dan ini lafaz yang pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Wa fi riwayatin li Muslim, kata Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala, dan di dalam riwayat untuk Imam Muslim, yakni dalam kitab Sahih Muslim sahaja, bukan dalam Bukhari. Lafaz ini ada dalam Muslim. Lafaznya, man amila amalan, barang siapa yang beramalkan satu amalan yang bukan daripadanya, laisa alaihi amruna, bukan daripada urusan kami, maka dia tertolak. Di perbezaan antara lafaz Sahih Muslim dengan lafaz yang ada dalam Bukhari dan Muslim, yang pertama adalah, yang pertama menyebutkan barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam agama. Yang kedua, barang siapa yang mengamalkan satu amalan dalam agama. Apa perbezaannya? Beza sikit lah. Mengada-adakan satu dalam agama ini, ia merupakan satu perkara yang lebih umum. Adapun lafaz yang kedua khusus tertuju kepada sesuatu amalan. Dalam riwayat pertama, barang siapa mengada-adakan satu dalam agama ini, mungkin dia tak amalkan. Mungkin dia bukan satu bentuk amalan yang kita boleh nampak, boleh lihat. Mungkin dia adalah satu idea saja, satu teori, satu ikhtikad. Tapi ikhtikad ini, kepercayaan ini, bukan daripada urusan kami, kata Nabi SAW. Ia pun tertolak. Jadi walaupun bukan ada amalan apa-apa tu, hanya ikhtikad saja, ini afdal ke, ini tak bagus ke, tetapi ia bukan daripada ajaran Nabi SAW, itu tertolak mengikut lafaz yang pertama. Mengikut lafaz yang kedua, ia lebih jelas lagi. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, walaupun dia tak pernah ajar orang apa-apa, dia tak pernah ajar orang untuk mengamalkan amalan yang dia ada-adakannya, dia buat sendiri pun sama juga. Man amila amalan, siapa juga yang beramal satu amalan. Ini dia. Tak semestinya dia beramal tu setiap kali dia beramal, selalu dia beramal dengan amalan yang dia ada-adakan tu. Tak mesti. Walaupun sekali dia amalkan perkara tersebut dalam hidupnya, ketika dia amalkan itu saja, dia dah termasuk dalam ancaman hadis ini. Ada orang dia buat amalan yang salah tu, yang dia ada-adakan itu, hadis sekali dia. Mungkin ketika dia buat haji sekali, orang buat haji mana ada banyak kan? Dan dia lakukan perkara yang dia adakan itu ketika dia buat haji, semua hidup dia sekali ni. Ikut haji sini walaupun dia beramal dengan satu amalan saja, sekali saja. Yang penting ia bukan daripada agama Islam, dia ada-adakan, maka ia tertolak. Jadi kalau amalan itu tertolak, apa maknanya? Tidak diterima, tertolak, ditolak ke mana? Jadi sebab tu ulama mensyarahkan, katakan bahawa mardudun ala sahibi, maka ia tertolak kembali kepada kepada asalnya, asalnya daripada orang tu. Jadi amalan itu balik semula pada dia. Allah SWT tak terima amalan tersebut. Dan ini satu perkara yang penting. Sebab setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan amalan-amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang perintahkan dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Dan mereka yakin bahawa Allah SWT hanya mengirakan amalan-amalan soleh mereka. Telah kita sebutkan banyak kali. Seorang itu akan masuk syurga ni ikut hadis sebelum ini. Dia tak boleh duduk senang-senang. Lepas tu ikut takdir ni. Apa yang dituliskan, tak tahu dia masuk syurga. Tak ada. Seorang tu hanya masuk syurga disebabkan amalan yang dia amalkan. Walaupun sedikit. Bagaimana kita baca dalam hadis kemarin, seorang itu ditulis sebagai dia beramal-beramal dengan amalan ahli neraka. Jahat saja sepanjang hidupnya. Tapi kemudian takdirnya itu mendahulunya. Maka Allah SWT memberikan dia taufik untuk bertaubat. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka dia pun masuk ke dalam syurga. Nah, yang penting dia masuk syurga dengan sebab amalan dia. Jadi dalam kes ini adalah amalan yang terakhir. Jadi jika ini kita faham, tak ada orang yang waras, yang bijak, melainkan dia harapkan semua amalan itu diterima. Diterima keseluruhan oleh Allah SWT. Kemudian bila diterima oleh Allah SWT, dia dapat pahala sepenuhnya daripada Allah SWT. Itu diharapkan oleh setiap orang yang berkata. Macam orang yang bekerja dengan manusia, bekerja dengan majikan, diharapkan majikannya terima amalan. Kenapa? Bila amal majikannya menerima amalannya, menerima kerjanya, majikannya akan bayar upah akhir bulan ke, ataupun setiap minggu dan sebagainya, atau habis projek. Dan jangan upah orang yang bekerja itu dengan upahan yang sempurna yang lengkap. Kalau tak kasih bonus pun tak apa, kasih bonus lagi apa. Sebab kalau tak kasih upah, apa yang dia rasa? Seksa. Nah, itu kalau kat dunia boleh cari kerja lain. Boleh pinjam-pinjam orang dulu. Sebab tak dapat gaji kemarin. Tapi kalau bekerja dalam istilah kita katakan dalam agama ni, bekerja untuk Allah SWT yang ciptakan kita ni, kita punya masa kerja ni satu je. Masa kita ni satu je, walaupun nampak panjang-panjang, iaitu kehidupan kita di dunia ni. Tak tahu lah berapa tahun yang kita hidup sejak kita balik tu. Sampailah kita menghembuskan nafas sekian terakhir, itulah masa kita kerja. Kita depan cekat tak sejak kita apa? Sejak kita balik. Yang pancikat tu kita tak pas sampai lah kita meninggal tu ni. Takkan ada orang dia nak balik cepat. Dia nak balik cepat. Kalau dia balik cepat, maknanya dia tak nak amalkan, dia tak nak beramal lagi lah. Tapi bagi Islam, seorang itu bekerja sepanjang hayatnya, dia tak ada off. Dia pergi tidur pun boleh jadi amalan, boleh jadi kerja, boleh jadi ibadah. Setiap perkataan yang dia ucapkan itu semuanya boleh jadi ibadat, boleh jadi kerja, boleh dapat pahala, boleh dapat duit. Inilah kalau kita kerja kat dunia ni dapat duit, dapat gaji. Kemudian walaupun dengan masa yang diberikan oleh Allah SWT, masa yang mencukupi, kita akan sampai satu tahap, satu masa dah tak boleh lagi beramal. Nak pergi tempat kerja, ofis semua dah tutup, dah kunci, dah tak boleh dah. Dah tak ada dah. Dan tutup kedai. Yang ada cuma apa ni? Penerimaan balasan, penerimaan gaji, iaitu di hari kiamat. Kita dibangkitkan, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menerima balasan untuk amalan-amalan kita. Dan kita tak boleh kembali pula ke dunia untuk membetulkan amalan kita, dah tak ada lagi. Oleh kerana itulah hadis ini merupakan hadis yang penting. Barang siapa mengada-adakan sesuatu di dalam agama yang bukan daripada urusan Nabi SAW, bukan daripada agama Nabi SAW, maka maka ia tertolak, kembalikan kepada orang tersebut. Allah tak terima. Antara faedah daripada hadis ini disebutkan oleh ulama, hadis ini merupakan bukti, merupakan dalil bahayanya, besarnya bahaya bid'ah. Sebab istilah yang digunakan oleh ulama dalam bahasa syariat kita, setiap yang diada-adakan dalam agama dinamakan bid'ah. Dan ini terbukti di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsati bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Dan waspadalah kalian daripada setiap yang diada-adakan muhdatsatil umur yang di dalam agama. Kenapa? Kerana sesungguhnya setiap yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Siapa yang cakap tu? Nabi SAW. Dan setiap bid'ah itu dolalah, adalah kesesatan. Dan dalam lafaz yang lain, wa kullu dolalatin fitnah. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka. Memang kesesatan mana boleh masuk dalam syurga? Jadi Nabi SAW meletakkan equation. Kalau kita pandai next tu, kita boleh buat equation. Setiap perkara yang diadakan dalam agama equal apa? Equal bidang. Setiap yang besar yang kecil, apa juga niat kita, semuanya adalah bidang satu. Kemudian kullu bid'atin, setiap yang bid'ah ini equal dia dolar kesesatan. Ini hukum daripada Nabi SAW. Kita tak pula, tak boleh pula datang lepas cakap tak datang. Ada bid'ah yang tak dolar lah, tak sesat. Kita kalau cakap macam itu, seolah-olah kita dah apa? Nak membetulkan Nabi SAW. Nabi SAW sabda ni depan sahabat-sahabat dengan bahasa Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang fasih. Sebab Nabi SAW orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Tak ada orang lagi fasih daripada Nabi SAW. Bila dia menerangkan sesuatu amat jelas, mudah difaham. Sebab tu Nabi SAW dipilih oleh Allah SWT menjadi Rasul dan Nabi, jadi guru. Sebab kalau lah guru tu cakapnya tak berapa jelas, masih boleh faham itu, masih boleh faham gini, perkataan yang digunakan itu tak berapa betul, akan menjadi satu kecacatan bagi isi kandungan yang diajarkannya. Sebab tu Nabi-Nabi semua dia merupakan orang-orang yang fasih dalam bahasa. Baik, antara contoh yang disebutkan oleh ulama tentang hukum bid'ah ini adalah perkara di dalam akidah, dan sebahagian besarnya adalah perkara yang diada-adakan dalam agama dalam urusan ibadat. Bahkan ada kalanya dalam hal muamalah. Bahkan ada kalanya dalam hal adat kebiasaan pun ada bid'ah. Dan ini disebutkan oleh seorang ulama, dan seorang ramai sebenarnya, tapi yang terkemuka sekali seorang yang bernama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau telah menulis kitab berkenaan dengan hal ini, iaitu kitab Al-Ihtisam bil Kitab wa Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Beliau telah membawakan dalil-dalil yang banyak dan pembahasan yang cukup baik berkenaan dengan masalah yang penting. Jadi yang pertama adalah perkara yang diada-adakan dalam i'tiqad, dalam kepercayaan. Ada tak dilakukan dalam sejarah Islam? Itu banyak. Yang pertama sekali adalah kepercayaan-kepercayaan yang diada-adakan oleh orang-orang musyrik. Kalau kita nak ambil sejarah jauh lagi, itulah dia. Sebab asalnya orang-orang musyrikin Quraisy ini berada di atas agama yang betul, iaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan agama Nabi Ibrahim itu adalah agama tauhid. Dialah adalah agama Islam. Sebab itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikut agama Nabi Ibrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami perintahkan engkau wahai Muhammad agar ikutlah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan bukanlah beliau merupakan orang-orang musyrikin. Nabi SAW seorang Nabi, ada agamanya sendiri, disuruh ikut agama Nabi Ibrahim. Ini kan agama Nabi Ibrahim, ini agama yang benar. Tetapi apa yang berlaku, ia diubah-ubahkan, dikotori oleh orang-orang Arab Quraisy. Zaman ke zaman makin lama makin jauh daripada pada yang asalnya. Sampailah pada zaman Nabi SAW, agama Nabi Ibrahim telah berubah sampai kepada yang terpuncak. Sampai tak ada satu langsung, hampir tak ada yang berasal daripada agama Nabi Ibrahim. Lepas tu mereka tawaf keliling Kaabah, mereka buat haji. Tetapi di Kaabah itu ada patung, mereka tawaf dan baca dalam keadaan tidak berpakaian dan lain-lain. Mereka menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Habis terus. Dasarnya adalah agama yang benar. Jadi perkara-perkara yang salah itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Maka datang Nabi SAW membersihkan agama Nabi Ibrahim AS itu supaya menjadi agama yang asal. Kemudian lepas Nabi SAW wafat, Nabi SAW wafat dan Nabi SAW telah sempurnakan tugas tersebut. Dan Allah SWT telah menyaksikan bahawa Nabi SAW telah melaksanakan tugas, iaitu mengembalikan agama Islam kepada agama yang benar, bebas daripada tambahan-tambahan. Berarti firman Allah SWT, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kamu, dan aku telah redha bagi kamu Islam sebagai agamamu. Ayat dalam surah Al-Maidah. Dan firman Allah SWT, innad dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredhai oleh Allah SWT adalah Islam sahaja. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka ia pada hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan banyak ayat-ayat seperti ini. Tetapi selepas wafatnya Nabi SAW, macam-macam perkara yang ditambahkan di dalam agama, kebanyakannya ditambah dan ada yang dikurangkan, dilupakan. Maka timbullah kepercayaan-kepercayaan yang baru yang tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah masalah qada dan qadar. Ini telah kita bahaskan dalam hadis Jibril AS. Itu daripada zaman sahabat. Sahabat masih itu orang dah menggunakan akal berlebih-lebihan sehingga menolak wahyu, menolak Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba menggunakan akal mereka untuk meletakkan hukum-hukum agama. Jadi mereka tak gunakan akal pada tempat. Mereka katakan Allah Subhanahu taala itu Maha Adil. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi kalau Allah adil, tak mungkin Allah SWT ciptakan manusia kemudian Allah SWT tuliskan, takdirkan dia untuk masuk neraka, kemudian Allah SWT suruh dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian Allah azab dia. Mana boleh? Itu tak adil. Yang adil macam mana? Oh, yang adil adalah Allah SWT tidak mentakdirkan. Dia yang melakukannya dengan pilihannya sendiri. Jadi bila dia menyalahi perintah Allah SWT, maka dia wajarlah dihukum dan dimasukkan dalam api neraka. Dia kafir, jadi dimasukkan dalam api neraka. Tapi Allah yang takdirkan, Allah yang tulis dan sebagainya, ini tak mungkin, kata mereka. Ini pakai apa? Pakai akal. Pakai akal. Dan begitu juga mereka menggunakan akal untuk menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Mereka katakan Allah SWT wajib macam begini, begini, begini. Allah SWT mustahil begini, begini, begini. Allah SWT boleh macam ini, macam ini, macam ini. Wah, ini semua hebat kan? Dia hukumkan Allah SWT. Allah wajib macam ini. Allah mustahil macam ini. Allah boleh macam ini. Dan dia menggunakan akal dalam hal-hal ini. Bukan kita kata salah gunakan akal. Tapi ini bukan tempat kita gunakan akal. Allah SWT adalah satu zat yang di luar jangkauan akal manusia. Ia termasuk perkara yang gaib daripada manusia. Sedangkan manusia sendiri tidak mengetahui kebanyakan perkara di sekeliling. Maka dirinya sendiri dia tak tahu. Kau tanya berapa banyak rambut dia ada, dia pun tak tahu. Gigi dia berapa banyak pun dia tak tahu. Jangan nak cerita pasal lain pun. Apa dekat dalam badan dia, dia tak tahu. Roh yang merupakan sebab dia hidup, sebab dia fikir pun dia tak tahu roh tu apa. Hakikat roh tu pun dia tak tahu apa. Roh tu macam mana? Bentuk dia macam mana? Apa dia boleh buat, apa dia tak boleh buat? Macam mana bila roh tu ada kat dalam, dia boleh rasa sakit dan sebagainya? Kenapa bila roh tu tak ada, semua anggota badan yang tak berfungsi ni? Padahal tak ada sakit apa-apa. Organ dia semua baik. Dia pindahkanlah organ yang hebat-hebat masuk ke dalam. Bila roh dah tak ada, tak ada juga, tak jalan. Macam mana? Kalau dia tidak mengetahui perkara-perkara seperti ini, yang sepatutnya dia tahu pun, sebab dia dekat dengannya, apa lagi dengan zat Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT. Jadi tentu sekali berkata-kata dalam hal-hal yang tidak dia mempunyai ilmu tentangnya. Dan Allah SWT melarang kita bercakap-cakap di dalam sesuatu yang kita tak ada ilmu. Kita cakap kalau tak ada ilmu maknanya apa? Cakap dengan kebohongan, dengan kejahilan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berkata-kata, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ala kullu ulaika kana 'inda rabbika mas'ula. Sesungguhnya pendengaran itu nanti, penglihatan itu nanti, dan juga pemikiran itu semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi mulalah kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Kemudian datanglah fitnah tentang khawarij. Khawarij ni orang-orang yang mendakwa bahawa seorang yang membuat dosa besar mesti dihukum oleh Allah SWT. Pakaikan mesti dihukum. Kalau Allah tak hukum, tak adil. Kenapa? Sebab Allah SWT bila dah janji nak hukum orang yang buat gini, maksiat gini akan dihukum gini, orang buat maksiat gini akan dihukum gini, kemudian lepas tu Allah SWT tak hukum, ini dah menyalahi janji satu. Mungkin janji ini salah, mustahil bagi Allah SWT. Dan itu tak adil. Itu hujah-hujah mereka ikut. Semua yang buat dosa besar kafir, masuk api neraka selama-lamanya. Tapi bukan itu je. Kalau dia diamkan orang yang buat salah, buat dosa besar tu, tak satu hal ke? Dia kata, ini kafir, kita mesti bunuh dia. Kita mesti laksanakan hukuman hudud sebab dia dah murtad. Dan mereka orang-orang yang besar-besar. Jadi kalau raja buat salah besar je, mereka tuduh raja buat salah je, buat dosa besar, habis. Murtad, kita semua angkat pedang, kita serang raja. Kita bunuh. Kita tukar dengan apa? Dengan raja lain. Jadi mulalah peperangan fitnah saya sini. Banyak peperangan berlaku disebabkan oleh fitnah Al-Khawarij. Khawarij maknanya keluar daripada pemerintah, keluar daripada orang-orang jemaah, orang-orang Islam. Jadi itu menggunakan akal juga. Kemudian kita ada pemahaman Syiah selepas itu yang dipukul-pukuli oleh orang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Dia pura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya dia munafik. Jadi dia pura-pura menunjukkan cintanya yang berlebih-lebihan kepada keluarga, ahli keluarga Rasulullah SAW, ahli bait. Yang terpenting tadi adalah Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu dan anak-anak. Jadi dia keluarkan fitnah-fitnah bahawa sebenarnya yang layak jadi khalifah tu adalah Ali radhiyallahu anhu. Sebenarnya Nabi SAW dah wasiatkan kepada Ali radhiyallahu anhu supaya menggantikan Ali menjadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Ini macam mana Abu Bakar boleh jadi khalifah? Oh, Abu Bakar ni sembunyikan hal tersebut. Abu Bakar dan Umar ini khianat kepada mereka. Jadi mereka ataupun beliau punya ikut-ikut mengikut, dan beliau menaruh simpati terhadap ahli keluarga Rasulullah SAW yang kononnya dianiaya, dan menaruh apa? Kebencian terhadap sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ni semua murtad sebenarnya, kafir sebenarnya dan sebagainya, tak ikut ajaran Nabi SAW. Jadi dinamakan golongan Syiah, dan ada macam-macam ajaran yang mereka katakan sebenarnya ikut akal lagi. Nabi SAW, Allah SWT pilih supaya jadi apa? Ketua, jadi pemimpin atas muka bumi ini. Dan Nabi SAW dapat wahyu maksum. Jadi bila Nabi SAW meninggal dunia, mesti digantikan oleh orang yang macam Nabi juga, iaitu yang maksum. Barulah sempurna urusan manusia di atas muka bumi. Jadi mereka katakan imam-imam selepas Nabi SAW pun mesti maksum juga. Mesti dapat apa ni? Ring. Mesti dapat hubungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan imam, tak ada imam yang mati melainkan dia apa? Dia akan menunjukkan penggantinya, imam yang lain yang juga maksum, dan seterusnya lah sampai hari kiamat. Itulah mulanya teori apa? Imam 12 Isna Asyar dekat Iran dulu. Khomeini tu apa tu semua yang kita lihat ni semua, ni semua adalah Syiah tu, Imam 12, Imamiyah. Mereka sebutkan imam dia 1, 2, 3, 4, 5 nama-nama dia semua tu. Cuma imam yang ke-12 ni yang belum keluar. Dia kata imam apa? Imam Mahdi. Last kali dia gagal keluar, imam Mahdi. Dan semuanya daripada keturunan Rasulullah SAW. Dan macam-macam ini semua adalah bid'ah. Kerana yang dia ada dengan dalam agama mereka tak beramal, tapi mereka keluarkan etikat kepercayaan-kepercayaan. Dan ini lebih jahat daripada bid'ah dalam apa? Dalam amalan, dalam ibadah dan lain-lain. Dalam kepercayaan kalau dah salah, habis yang lain-lain. Sampai kita katakan sebenarnya Ali radhiyallahu anhu itu nanti dia akan apa? Walaupun dia dah meninggal dunia, dia dibunuh kan, Ali bin Abi Thalib. Nanti dia akan balik semula. Dia akan hidup semula. Seperti apa ni? Seperti Nabi Musa alaihissalam yang gaib sekejap lah 40 hari untuk mendapat wahyu daripada Allah SWT, nanti dia akan kembali kepada mereka sampai ada akidah macam itu, akidah rajih. Dan ini antara akidah yang paling buruk dalam mazhab Syiah. Bukan semua Syiah macam ini, tapi ada yang macam itu dan lain-lain lagi. Kalau kita sebutkan tentang sejarah bid'ah dalam i'tiqad saja, bukan main banyak, tak habis-habis lagi sampai sekarang. Kita kalau fast forward, sekarang Rasul Melayu. Supaya etikat dalam apa? Ibn'ah dalam etikat. Rasul Melayu, Rasul Jawa, Rasul India dekat kajian di India. Ulam Ahmad Qadiani. Luarnya. Bukan orang India je yang ikut dia. Orang Melayu pun sekarang ikut dia. Kat Singapura ada masjid Dekat pula dengan masjid orang Melayu. Dekat perkampungan orang Melayu pula. Orang salah-salah tak tahu boleh masuk Prisman Jumaat, Prisman yang kat situ. Dan mereka melakukan bina apa? Mereka mempercayai bahawa ada Nabi lain yang akan dapat wahyu, yang mendapat wahyu selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan penutup Nabi-Nabi. Ada juga Nabi. Dan macam-macam lagi. Sebab itu, bab ini, pintu ini ditutup oleh Rasulullah SAW. Setiap man ahdada fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa. Siapa saja yang mengada-adakan di dalam agama ini apa yang bukan daripadanya, fahuwa, maka dia tertutup. Jadi satu ancaman. Janji bahawa ia akan tertutup, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan ini merupakan ilmu yang bermanfaat dan usaha kita untuk mendapatkan kefahaman dalam agama diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim wa lakum bisayyidil mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.